Nyabrang kali Bengawan keong gondang keong gondang larak sute semut anak-anak sapi anak-anak sapi kebubung kang nyabrang kali Bengawan nyabrang kali Bengawan keong gondang larak sute timun buku gojong walu timun wuku kodong Surabaya kegere ke pati-pati Surabaya kegere ke pati-pati ke pati-pati kegere wong moya macan kecanda wadahi bumbung alun-alun Kartosuro alun Kartosuro Kartosuro Gajah Mekto Cinancang we ing Sidoguri Cinancang we ing Sidoguri Matine Cineker ing ayam Cineker ayam Patine Cineker ayam lagu sekaligus juga mantra. Inilah mantra. Semua mantra kan syair ya. Semua mantra itu syair. Mantra jopo. Tak tunggangi selamat dunia agar gabi insya Allah ya. Yuk. Soko, soko bata, bata ela ela. Kalangan ini kowe sing tangane diobahno sampai metu keringete, berarti racun tubuhmu keluar semua insyaallah. Sing meneng wae, alah ketoke iso tekan dua bolen iku mengapa saya? Ah, ngentutan iku mengke to. Ayo digawe seneng. Ngaji kali Abah Ali mafia satu haram hukumnya sedeh. Kudu seneng. Mergo nek seneng penyakit ilang. Nek seneng utangnya lali. Nggih. Hei. Ana wong masalah kok bogowo ning pengajian iki la opo? Masalah cukup ning jero kamar, metu senyum. Tukang ning pasar juga mecucu ning dalan mecucu. Oh, goblok kok wong iki. Mulane anakmu ngamukan, gelut di bojo ora apa-apa ning kamar. Metu kok kamar, eh anakku. Ngono, jo anakmu mbok sentak-sentak gitu. Jos. Jos. Jos. Termasuk salah satu tanda orang hebat, orang terhebat. Kitmanul ghadab hatta yadhun nasu annahu radin. Termasuk orang, tanda orang paling hebat itu apa? Orang yang bisa menyembunyikan amarahnya. Radin itu sudah kaya ruang menunggu. Cek tekan lokasi pengajian, cek mencung-cung. Oh ya, utangmu lulas-lulas sampai mati. Terus yakin Gusti Allah. Jos. Terus kadung telus ya, jegur sisan. Maksudnya kadung tekan kene ya wes, ngaji, ya jom mikir utang, jom mikir masalah. Urusan pegatan sesok. Gimana lho? Muga-muga ora sida. Amin Allahumma. Urusan ditagih karo bang ya sesuk. Muga-muga sesuk bange tutup. Hoi. Hoi. Ana ngaji kali liyane Abah Ali kok ngaji mbah Abah Ali kok pringas-pringis metu-metu kaya curut ngono kuwi lho. Wis lha kula tari wangi nang ngene kok mong. Lah ngaji kuwi bisane wong mati, mati uteke, mati atine iki. Nek mau ati-ati murid mesti obah, wong mati ora obah yen obah. Lah yang ini medeni ta kita. Barokah barokah ayo. Aja guyu. Eh aja guyu, aja mencucu, aja mencucu. Digawe seneng nggih. Kula dhewe jujur, kenapa pengajian Mahfudz Salat beda dengan yang lainnya? Yang penting tujuannya sama. Tepuk tangan aja. Yang penting tujuannya sama kan? Caranya yang berbeda kan? Cara kan boleh berbeda ya? Oke, satu. Makanya aja dibeda-beda. No. Yang kedua tolong catat iki. Saya punya wasiat dari Bapak. Le. Kue nek kepengen seneng, kue kudu iso gawe seneng wong sik. Mergo gawe seneng wong kuwi sedekah. Idkhalu sururi sedekah. Kue iso gawe seneng wong kuwi sedekah. Nek kue iso gawe seneng wong, insyaallah kowe iku digawe seneng karo sing duwe wong ya Gusti Allah. Mulane ngaji kali kok tajak seneng kabeh lah, sampe tajak seneng malah. Oh ya step nggo mbah iki. Tapi alhamdulillah hanya berapa orang sing gek anyaran sing gek nembis pisan iki weruh kula gitu. Jujur, sebelum kita besar di Ponorogo, kalau boleh saya katakan, jauh sebelum saya ngaji masuk Ponorogo, jauh sebelum saya ke Ngawi, saya belum ke Madiun, ke kota Madiun ya. Saya tahun 98 mungkin 99 pernah sudah mulai ngaji di Ndolopo. Masih ingat saya tahun 99-98 ya. Gak tahu orangnya masih hidup enggak. Kali ini aku mbien aku dijemput di arah masjid ini. Mobilku zaman semono aja, mobil hardtop ini, hardtop merah ini. Pelate saya jadi G364NA Gegana. Panitia masih ingat ya? Ada top merah jemput saya di masjid itu platnya Gegana. G364NA Gegana. Gegana iki apa? Bom ya? Bukan, Gegana iku gemar gadis nakal. Wis. Hoi. Ayo seneng-seneng penyakitnya hilang yo. Ngaji kali kula iki ora mung ngaji akale, ngaji awake. Wis tak percaya. Gitu. Sing do penyakitan mang takoi, sing wis pirang puluh tahun gak meteng, saiki do meteng lho. Ya usah iki sing do mumet ilang mumet iki lho, mergo seneng nggih. Gusti Allah ki manggone ning atimu. Ora ning masjid, ora ning Ka'bah. Gusti Allah ki ning atimu, angger kowe seneng ya seneng, nek kowe nglemprek ya nglemprek. Seharusnya nek emang Gusti Allah ning atimu, kudune kowe yakin mantep seneng. Tidak ada kesedihan bagi siapapun yang hatinya ada Tuhan. Itu kuncinya hidup. Yo, sloko, sloko bat. Sop, tetap ini. Tangane angkat tepeng ini. Ini. Kowe sing jimpe mandek sik. Sing jimpe sing asam urat, sing kau rematik, kowe sing penyakit ayo dibawa-bake. Ikuti saya. Yo, yo bareng. Sloko, sloko bat. Kiri. Ayo mentah suku batak suku batak batak tetap.